Mitra bisnis, beberapa waktu belakangan ini terjadi sejumlah insiden penembakan di Indonesia yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap anggota kepolisian dan telah menewaskan 3 orang aparat. Motif penembakan pun tidak diketahui. Peristiwa penembakan ini bahkan sampai diliput oleh media internasional. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda melihat peristiwa ini? Enggak lah, ini persoalan-persoalan yang kita belum tahu ya. Enggak, di mana-mana ada penembakan. Di Amerika penembakannya lebih gila. Di mana-mana ada kok. Jadi yang penting adalah hukum ditegakkan, polisinya lebih bijak gitu ya. Jangan sampai polisi itu jadi dipandang musuh oleh masyarakat gitu-gitu ya. Jadi kita juga prihatin dan harus memperjuangkan agar harkat dan martabat polisi itu tidak merosot gitu ya, supaya berwibawa gitu-gitu. Ya kalau sekarang kan ya kita lihatlah, kalau polisi yang ditembak, ratusan aparat terjun gitu ya. Tapi kalau rakyat yang bermasalah, kelihatannya males-malesan. Jadi ada faktor-faktor yang membuat hal ini terjadi. Dengan beberapa kejadian ini, apakah ada pengaruh signifikan Pak terhadap kondisi ekonomi dan investasi di Indonesia? Nggak signifikan. Mudah-mudahan sih tidak ada pengaruhnya secara signifikan. Ya ini kan bukan penembakan terhadap pengusaha, bukan penembakan terhadap apa gitu. Ya di Filipina di mana jauh lebih parah lah. Enggak lah. Ya faktor keamanan tidak signifikan. Bukan artinya keamanan itu baik, enggak. Tapi ya keamanan tetap buruk gitu. Ya, tapi dia tidak memburuk secara drastis. Jadi pengaruhnya tidak besar. Demikian Faisal Basri. Saya, Manda Rizka.